السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Fadail As-Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat, dan kita berada di bab yang ke-12. Di antara keutamaan Ummul Mukminin Khadijah atau Khadijah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama dan kedua di bawah bab ini telah kita baca. Yang pertama, pernyataan Nabi SAW, sebaik-baik wanita adalah Maryam ibnatu Imran, dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang kedua, tentang pernyataan Nabi SAW, kamala minar rijali kathir walam yakmul minan nisa'i ghairu Maryam binti Imran wa Asiyah imra'ati Fir'aun wa inna fadla Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri at-ta'am. Hadis ini, hadis yang kedua, yang menjelaskan tentang bahwa kamula atau kamala min ar-rijali kathir, dari laki-laki banyak orang-orang yang sempurna. Kamala di sini kata Nawawi dan yang lainnya, maksudnya adalah memiliki sifat-sifat mulia yang banyak. Wa lafzatul kamal tutlaq ala tamam asy-syai'i wa tanahihi fi babihi. Lafaz sempurna itu diungkapkan untuk sesuatu yang sempurna dari segala segi. Ya, sampai pada puncak sifatnya yang mulia. Inilah pernyataan Nabi bahwa dari laki-laki banyak yang seperti itu, terutama para nabi. Ya, terutama para nabi dan rasul. Tentu ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, dan kita yakin bahwa Allah tidak akan salah memilih. Jadi mereka yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya adalah orang-orang spesial, orang-orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tidak terhingga, makanya mereka dipilih oleh Allah. Makanya mereka diungkapkan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan istilah al-mustafaina. Al-mustafaina. Mereka adalah orang-orang pilihan. Al-mustafa untuk satu orang. Ya, untuk satu orang itu orang pilihan satu orang. Al-Mustafayani, dua orang yang dipilih. Al-Mustafawna atau Al-Mustafayna, ini orang-orang pilihan. Dinamakan para nabi itu oleh Allah dengan Al-Mustafayna, kemudian ditambahkan dengan Al-Akhyar. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, Al-Mustafayna Al-Akhyar. Mereka orang-orang pilihan dan yang terbaik. Jadi dari laki-laki tentu banyak sekali yang seperti ini, karena para nabi dan rasul dari kaum laki-laki. Tidak ada Dan ini pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang kuatnya, pendapat yang benar, bahwa tidak ada seorang pun dari perempuan Nabi. Walaupun ada pendapat bahwa mereka-mereka yang disebutkan di sini, Asiyah ibnatu Imran, Maryam ibnatu Imran, Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala an, atau Khadijah, ada yang berpendapat bahwa Maryam adalah nabi wanita, ya, adalah nabi wanita, tetapi yang benarnya adalah bahwa tidak ada seorang nabi pun yang wanita. Berdasarkan ungkapan ini, kamala minar rijali kathir, dari laki-laki banyak yang sempurna, maksudnya memiliki sifat-sifat mulia yang sangat banyak dari segala sisi, dan kemuliaan itu pun puncaknya bukan separoh-separoh, ya, dari kejujuran mereka pada puncaknya, dari kedermawanan mereka pada puncaknya, dari sifat wara, zuhud, dan yang lain mereka, dan yang lainnya, maka mereka memiliki puncak dari sifat-sifat yang mulia. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, walam yakmul minan nisa'i, dan tidak ada dari wanita itu yang seperti yang sempurna, yang mencapai tingkat kamal, ghairu Maryam binti Imran, selain dari Maryam ibnati Imran, yaitu ibunda Nabi Isa alaihi salam, wa Asiyah imraati Fir'aun. Ya. Dua orang ini di masa dahulu, Maryam ibnati Imran yang diasuh oleh Zakaria, oleh Nabi Zakaria alaihi salam, kemudian dia menjadi ibunda atau yang akan melahirkan seorang nabi tanpa suami, Maryam ibnatu Imran atau bintu Imran, seorang wanita yang salihah, yang mulia, yang sampai pada puncak kemuliaan, ya, sampai pada puncak kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagian dari kemuliaan Maryam ini adalah ketika dia seorang wanita yang suci, wanita yang tidak bertemu dengan seorang laki-laki pun kecuali kerabatnya seperti Zakaria, ya, yang merawat dan mengasuhnya. Suatu ketika datang malaikat Jibril kepadanya dalam bentuk laki-laki, maka nampaklah ketakwaannya, kesuciannya, di mana dia berkata atau berdoa atau menyampaikan, menegaskan kepada laki-laki ini, ini a'udzu birrahmani minka. Inni a'udzu birrahmani minka. Sesungguhnya saya berlindung dengan Allah yang Maha Pengasih darimu. Ya. Karena dia didekati, didatangi oleh laki-laki ini, dan laki-laki ini bukan manusia tetapi malaikat Jibril. Ya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesucian, kemuliaan Maryam ibunda Nabi Isa alaihi assalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan memilih dia sebagai seorang ibu bagi Nabi Isa, sebagai ibu bagi Nabi Isa alaihi salam, dengan tanpa suami, dan ini tanda kemahabesaran Allah, ya. Wa kalimatullahi alqaha ila Maryam. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang dia letakkan atau sampaikan kepada Maryam. Dan yang kedua, Asiyah, ya, Asiyah istri Fir'aun. Ini seorang wanita yang bertakwa, seorang wanita yang mulia, walaupun suaminya Fir'aun. Suaminya adalah Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah At-Tahrim tentang dia. Ya. Daraballahu mathalan ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Ya. daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqaumiz zalimin. Luar biasa, dia hidup di dalam istana yang mewah, istana yang megah, istana yang serba cukup di dalamnya. Tetapi dia meminta kepada Allah untuk dibangunkan baginya istana di surga. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya. Dia tidak merasa bahwa keberadaannya di istana yang mewah milik Fir'aun itu adalah kesenangan, kemewahan, kebahagiaan. Ya. Kesuksesan hidupnya menjadi permaisuri dari seorang raja yang mulia. Hidup di dalam kemewahan yang luar biasa, justru dia meminta untuk dibangunkan baginya istana di surga. Ibnili baitan fil jannah. Ibnili bait indaka baitan fil jannah. Kemudian dia berdoa, wa najjini min fir'auna, dan selamatkan saya dari Fir'aun. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa doa ini maksudnya agar dia tidak dijamah oleh Fir'aun. Makanya mereka mengatakan ketika ia meninggal dunia, dia dalam keadaan perawan, walaupun statusnya istri Fir'aun. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan perbuatannya tentu usahanya untuk menjadikan semua orang beribadah kepadanya, mewajibkan semua orang untuk beribadah kepadanya, karena dia mengaku Allah, mengaku Rabb yang disembah. Ana rabbukumul a'la, kata Allah menceritakan tentang perkataan Fir'aun. Kemudian ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak mengetahui kalian punya Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Jadi dia berusaha untuk menguasai semuanya agar mereka mengibadatinya. Ya. Dikerahkannya tukang sihir-tukang sihirnya, tetapi istrinya tidak mampu dia kuasai. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaganya, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqaumiz zalimin. Ini menunjukkan bahwa dia adalah percontohan wanita yang mulia, yang istimewa. Kemudian setelah menyebutkan dua orang ini, Nabi mengatakan, wa inna fadla Aisyata 'alan nisa ka fadli tsaridi 'ala sa'ir at'am. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain seperti perbandingan tsarid. Tsarid di sini diartikan apa? Buburnya. Ka fadli tsaridi 'ala sa'id at'am, seperti perbandingan bubur dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Bubur di sini mungkin tidak seperti bubur di kita, ya. Walaupun terkadang ada bubur yang istimewa, ya, yang lezat. Tetapi ini bubur yang merupakan makanan Arab, yaitu gabungan dari dagingnya, kemudian kuah, kemudian nanti ada minyak saminnya, dan dia lebih utama dari ketika kita memakan roti kalau di sana. Kemudian makan roti dengan lauk pauknya, karena mesti dikunyah. Kemudian lambat prosesnya pencernaannya, sementara bubur, ya, langsung ditelan, kemudian pencernaannya tidak terlalu rumit. Ya, ini di masyarakat Arab ketika itu bubur adalah makanan yang lebih dari makanan yang lain. Nabi SAW memperbandingkan kelebihan Aisyah dari wanita yang lain seperti kelebihan tsarid dari makanan-makanan yang lain. Ya. Dari makanan yang lain. Walaupun di sini tidak ada penegasan bahwa Aisyah lebih utama dari wanita-wanita yang lain. Ya. Cuma menjelaskan bahwa kelebihannya dari sisi makanan seperti itu. Kelebihan bubur daripada makanan-makanan yang keras. Ya. Makanan yang harus dikunyah lama. Ya, memakan walaupun itu nasi atau roti kan perlu dikunyah juga. Sementara bubur, ya, tidak terlalu perlu untuk dikunyah karena dia sudah lunak. Ya, ini perbandingan Aisyah dengan wanita-wanita yang lain. apakah dia termasuk dari wanita yang sempurna tadi? Karena Nabi mengatakan walam yakmul minan nisa'i illa Maryam, dan kemudian Asia. Apakah Aisyah termasuk orang yang ketiga? Ini juga tidak terlalu tegas dalam hadis. Ya. Dia hanya menjelaskan tentang perumpamaan keutamaan Aisyah dari yang lain seperti perumpamaan bubur dengan makanan-makanan yang lain. Ya. Lebihnya bubur daripada yang lain, itulah lebihnya Aisyah dari wanita yang lain. Kemudian setelah kita mengetahui tiga wanita yang mulia di muka bumi ini, yaitu Maryam, kemudian Asia, kemudian di sini Maryam, kemudian sebelumnya adalah Khadijah, dan bab ini tentang Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, kita tegaskan lagi bahwa hadis ini tidak kita dapatkan nas atau hal yang berkenaan dengan Khadijah. Ya. Padahal babnya adalah bab tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, bahwa yang harus kita ketahui Sahih Muslim ini adalah kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Ya. Dia metodenya mengumpulkan, dibuatnya kitab. Kemudian di bawahnya dikumpulkannya hadis-hadis yang berkenaan dengan kitab tersebut. Misalnya kalau sekarang kitab Fadailis Sahabah, ya, kitab tentang keutamaan sahabat, maka dikumpulkannya semua, tetapi dia juga menyusun. Ya, walau tanpa ada bunyi babnya, disusunnya hadis itu tanpa ada bunyi bab, kemudian sampai sekian banyak dan bahkan ada ratusan hadis di bawah bab, di bawah kitab tertentu, tanpa ada subbab-subbab atau bab-bab kecil di bawahnya. Hanya di pangkalnya saja, kemudian sekian banyak hadis yang berkenaan dengan keutamaan sahabat. Awalnya keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Sa'd bin Waqqas, kemudian seterusnya, sampai sekarang ini, dan terus sampai selesai, dan sangat banyak hadis, ratusan hadis, tetapi tidak dia pisah-pisahkan dengan bunyi bab kecil itu. Ya. Jadi bisa jadi bercampur ya. Karena disusun rapi ke bawah, mungkin saja masuk yang keutamaan Aisyah yang nanti setelah ini akan keutamaan dia. Ya, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha maju ke depan sehingga bercampur di sini. Ya. Ini yang mungkin alasannya. Ya, padahal babnya adalah bab tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Dan yang membuat bab-bab dalam Sahih Muslim ini siapa? An-Nawawi. Ya. Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim, kemudian ketika dia hendak mencetak syarahnya dengan Sahih Muslimnya untuk mempermudah dia mensyarahkan, dibuatnya bab-bab tadi. Untuk mempermudah dia mensyarahkan, dibuatnya bab-bab, dan ternyata bab-babnya tepat sekali. Dia membuat bab itu karena memahami isi hadisnya. Dipisahkannya, ini sulit juga ya. Sangat sulit juga pekerjaannya, sangat rumit. Berapa hadis tentang Umar, tentang Abu Bakar, berapa hadis tentang Umar, berapa hadis. Kan dipahaminya semuanya, baru dipisah-pisahkannya dalam bentuk bunyi bab. Setelah itu kita lanjutkan ke hadis yang baru. Hadis yang baru sekarang ini 6220. Masih tentang keutamaan Khadijah, istri Nabi radhiyallahu anha. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib wa ibnu Numair qalu haddatsana ibnu Fudail an Umarata an Abi Zur'ata qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di sini yang bercerita siapa? Abu Hurairah. Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang malaikat Jibril menjumpai Nabi. Ya. Yang bercerita siapa? Di sini dalam hadis ini Abu Hurairah. Faqala ya Rasulullah. Maka Jibril berkata, wahai utusan Allah. Dia juga Rasulullah. Malaikat Jibril Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Dan dia adalah utusan Allah dari bangsa malaikat. Sementara Nabi SAW adalah utusan Allah dari bangsa manusia. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka. Ini Khadijah sedang datang menghadap atau menuju engkau, kata Jibril mengabarkan. Ma'aha ina'un fihi idamun au ta'am au syarab. Dia sedang membawa ina, mangkok, bejana, ya, wadah yang di dalamnya ada idam. Idam lauk yang berkuah, ya. Lauk yang berkuah. Au ta'am, ini ragu perawinya dan tidak bertentangan walaupun disebutkan semuanya di sini, idam atau ta'am makanan atau syarab minuman. Ya, minuman. Jadi dia membawa hidangan di dalam mangkok, di dalam wadah untuk dibawakan kepadamu, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril mengabarkan. Fa idza hiya atatka, nanti kalau dia sudah sampai, faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jalla. Sampaikan kepadanya salam Rabb-nya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah mengirimkan salam melalui malaikat Jibril kepada Khadijah. Dan ini keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kemuliaannya. Kemudian wa minni, dan sampaikan juga salamku, kata malaikat Jibril. Ya, ini luar biasa dan ini keutamaan yang luar biasa. Dan hadis yang pertama tentu lebih luar biasa lagi, bahwa Khadijah adalah wanita termulia. Khairu nisa'iha Khadijatu binti Khuwailid atau bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Di sini Allah dan malaikat Jibril mengirimkan salam kepadanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Mengirimkan salam sebuah keutamaan yang luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah wa basyirha bi baitin fil jannah. Dan sampaikan kabar gembira kepadanya berkenaan dengan istana di surga. Maksudnya untuk dia, untuk Khadijah. Min qasabin, dari qasab. Qasab adalah lu'lu', ya, mutiara. Jadi bahan dari istana itu adalah mutiara. Kemudian di dalam istana tersebut atau di dalam surga, la sakhaba fihi wa la nasab. Tidak ada ribut-ribut di dalamnya dan juga tidak ada lelah. Ya, jadi tenang di surga. Yang terdengar suara-suara yang menyejukkan jiwa. Suara-suara yang menenangkan hati dan menenteramkan dada. Ya, melapangkan dada. Itu suara di surga. Ya. Suara apapun juga. Semuanya membahagiakan. Semuanya menenangkan. Tidak seperti suara di dunia. Ya, terkadang suara-suara itu seakan-akan menjatuhkan jantung, ya, mencopotkan jantung. Saya tadi malam bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya orang-orang yang mengeluarkan suara musik dengan dentuman musiknya yang luar biasa menggetarkan dada itu, beda enggak jantungnya dengan jantung kita? Saya merasa heran, ya, karena kejadian pengalaman ketika kita berada di tempat di mana di sana musiknya luar biasa, musik yang dum dum dum yang itu tuh benar-benar seakan-akan jatuh jantung kita, sementara mereka tenang saja. Ya, dari sisi itu sajalah, belum lagi kepada maksiatnya, dari bunyinya itu yang saya merasa heran, kok mereka merasa tenang. Dan bahkan pernah di suatu tempat kita lewat di tempat orang pesta, kita dalam mobil, getaran dentumannya itu menggetarkan kita dalam mobil, sementara orang berada di tempat itu, ya, berada di tempat tersebut, luar biasa, ya. Dan dalam kondisi demikian kita bersyukur kepada Allah, ya. Di samping itu adalah suara yang membuat kita berdosa, yang kedua kita tidak kuat untuk menerimanya. Untuk menerimanya. Di surga, semua itu tidak ada. Kalaupun nanti ada nyanyian-nyanyian, itu nyanyian yang menenangkan jiwa. Nyanyian yang dibenarkan. Karena di sana tidak ada lagi ujian. Tidak ada lagi ujian dan cobaan. Tidak ada lagi beban. Semuanya adalah balasan pahala, ganjaran. Maka Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril di sini mengabarkan bahwa di istananya nanti di surga yang terbuat dari mutiara itu tidak ada lagi sakhab, suara-suara gaduh, suara-suara bising, tenang, dan tidak ada lelah. Ya. Nah, wala nasab, tidak ada lelah. Apapun yang dilakukan tidak melelahkan. Ya, sampai berhubungan badan pun tidak melelahkan. Karena semuanya adalah kelezatan, kenikmatan yang hakiki. Ya, dan tidak ada lagi kotoran-kotoran. Makan tidak melelahkan. Ya. Apapun, ya, apapun yang dilakukan tidak, karena semuanya adalah nikmat dan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke hadis. Jadi di samping salam dari Allah dan malaikat Jibril untuk Khadijah, dan ini sudah merupakan keutamaan yang luar biasa. Yang kedua adalah jaminan surga dan jaminan istana dengan materialnya langsung disebutkan oleh malaikat Jibril yang terbuat dari mutiara, yaitu qasab, kemudian keadaannya di dalam. Ya, keadaannya di dalam tidak ada suara-suara bising, suara-suara gaduh, dan juga tidak ada yang melelahkan. Ini luar biasa, dan ini tentu keutamaan Khadijah yang tidak akan diraih oleh siapapun juga. Tidak ada satu seorang pun yang Allah mengirimkan salam kepadanya. Ya, tidak ada, kecuali beliau radhiyallahu taala anha. Kemudian qala Abu Bakrin fi riwayatihi an Abi Hurairah radhiyallahu an wa lam yaqul sami'tu wa lam yakun fil hadith wa minni. Ini riwayat yang lain, ya, bahwa Abu Zur'a tidak mengatakan sami'tu, ya, dari Abu Hurairah, dan juga dalam hadis itu tidak ada tambahan dan sampaikan salam saya juga. Tetapi malaikat Jibril hanya menyampaikan salam Allah saja dalam riwayat yang lain. Sementara di sini juga ada salam dari beliau, ya, untuk Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang berkenaan dengan bunyi bab jelas, ya. Nah, kemudian juga tentang keadaan surga tadi, kemudian baktinya seorang istri kepada suami, bahwa istri Khadijah radhiyallahu taala anha menghidangkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membawakan kepadanya, menghidangkan. Ini sebuah pelajaran yang berharga dari seorang istri yang mulia kepada seorang suami yang mulia. Dan ini percontohan dan suri tauladan. Ya. Setelahnya kita lanjutkan 6221. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر العبدي أن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة. Ini tanya ya. قال نعم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Hadis yang sama dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala an. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma. Abdullahnya sahabat dan ayahnya juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh muridnya Ismail, apa benar Rasulullah SAW, ya, mengabarkan atau menyampaikan kabar gembira untuk istrinya Khadijah tentang istana di surga? Kata Ibnu Abi Aufa, iya, Nabi mengabarkan kabar gembira tersebut tentang istana di surga yang terbuat dari mutiara dan tidak ada suara-suara bising di dalamnya dan juga tidak ada lelah, tidak ada kesusahan dan kelelahan. Ya, sama dengan hadis yang tadi. Ya. Cuma yang tadi adalah hadis Abu Hurairah. Ya. Ada satu yang tadi kita lupa dalam hadis Abu Hurairah tadi, bahwa dia bercerita tentang Khadijah. Ya, dia cerita tentang siapa? Tentang Khadijah. Datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian mereka Jibril menyampaikan bahwa Khadijah sekarang sedang datang menghadap kepadamu membawa hidangan. Yang bercerita siapa? Abu Hurairah. Kita yakin bahwa Abu Hurairah tidak mengetahui Khadijah, tidak berjumpa dengan Khadijah. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, sebelum atau saat perang Khaybar. Ya, tahun ke-7 Hijriah. 8, 9, 10, 11. Itu 3 tahun lebih dia. Atau ya 3 tahun lah beliau bersama Nabi, ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Lalu sekarang dia bercerita tentang kejadian di Mekah. Ya. Ini yang ke-7 Hijrah setelah Hijrah. Dan kejadiannya di Mekah. Karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal di Mekah. Ya. Berarti ini tidak akan mungkin diketahui oleh Abu Hurairah kecuali melalui sahabat atau Nabi. Makanya ini yang diingatkan oleh Imam Muslim, oleh Nawawi, bahwa di sini termasuk kategori marasilus sahabah, hadis yang dimursalkan oleh sahabat. Mursal itu adalah hadis yang dikirimkan kepada Nabi, diputuskan perantaranya, ya, dari seseorang yang tidak berjumpa, tetap, kemudian terputus tengahnya. Abu Hurairah sekarang bercerita tentang kejadian yang dia tidak berjumpa, yang dia harus ada perantara antara dia dengan kejadian tersebut. Dan ini diketahui dengan marasil atau mursal sahabi, mursalnya sahabat, dan mursal sahabat tidak ada celah. Apalagi Abu Hurairah yang sangat banyak memursalkan hadis, yaitu menyampaikan hadis yang dia tidak mendengarnya dari Nabi langsung. Apalagi kejadian-kejadian di Mekah, tidak akan mungkin dia mengalaminya. Ya, atau awal-awal hijrah, tidak mungkin dia mengalaminya. Padahal dia yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Berarti dia hadis itu dia dapatkan dari sahabat yang lain dan dia tidak menyebutkannya. Dan ini tidak bermasalah karena perantaranya sudah adil. Tidak perlu diteliti lagi apakah dia jujur atau tidak. Karena sahabat, statusnya sebagai sahabat itu sudah cukup. Ya, cukup. Tidak akan mungkin Abu Hurairah meriwayatkan dari tabi'in. Dia sahabat, kemudian meriwayatkan dari tabi'in, tidak mungkin. Ya, akhirnya sudah pasti dia meriwayatkan dari sahabat yang lain atau dari Nabi SAW cerita yang sekarang ini. Makanya hadis ini tetap sahih. Hadis ini tetap sahih, bahkan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan hadis yang tadi yang kedua, 6221, sama dengan hadis tadi walaupun perawinya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Berikutnya 6222. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah qala Ha'un wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala Ha'un wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman wa Jarir qala Ha'un wa haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan kulluhum an Ismail ibn Abi Khalid an ibni Abi Aufa an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadis yang sama dengan yang tadi, dengan sebelum ini, hadis Abdullah bin Abi Aufa dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang banyak dari gurunya yang berbeda-beda, Yahya, kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian Ishaq bin Ibrahim, kemudian Ibnu Abi Umar, dan jalur yang empat tadi nanti bertemu di Ismail bin Khalid, Ismail bin Abi Khalid dari Ibni Abi Aufa, dari Nabi SAW, dan bunyi hadisnya sama. Bahwa ditanya Ibnu Abi Aufa oleh muridnya, Ismail, apa benar Nabi menyampaikan kabar gembira bahwa untuk Khadijah tentang istana di surga? Kata Ibnu Abi Aufa, iya, bahkan Nabi menyampaikan istana itu terbuat dari mutiara, dan di dalamnya tidak ada suara bising dan gaduh, dan tidak ada kesusahan atau kelelahan. Berikutnya 6223, Imam Muslim mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Kita lihat rentetan-rentetan riwayatnya, yang tadi dari Ibni Abi Aufa, kemudian sebelumnya dari Abu Hurairah, yang sekarang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, ya, ini riwayat dari istri Nabi yang sangat cemburu kepada Khadijah. Ini nanti akan kita dapatkan riwayatnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walaupun sangat besar kecemburuannya kepada Khadijah, ya, tetapi dia tetap menyampaikan hadis ini. Jadi cemburu itu hanya urusan dunia. Adapun urusan agama tidak akan mungkin dimasuki oleh urusan dunia. Ya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, basyara Rasulullah SAW Khadijah binti Khuwailidin bibaitin fil jannah. Nabi mengabar menyampaikan kabar gembira untuk Khadijah bintu Khuwailid tentang istana di surga untuknya. Ya. Aisyah meriwayatkan hadis ini menyampaikan kabar gembira untuk istri Nabi yang pertama yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha berupa kabar gembira tentang istana yang telah disiapkan oleh Allah untuknya di surga. Ya, ini merupakan keutamaan yang luar biasa bagi Khadijah radhiyallahu taala anha. Berikutnya 6224 dan juga pelajaran tadi bagaimana hubungan antara madu. Ya. Dalam urusan agama tidak ada sangkut pautnya. Kalaupun ada cemburu, cemburu dalam urusan dunia. Dan ini wajar, normal. Ya. Seperti nanti yang akan kita dapatkan dari Khadijah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. 6224 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Sama dengan sanad ujung sanad yang tadi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qalat ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah. Tidaklah saya cemburu, ghara yaghiru ghairan. Ghairan artinya cemburu. Ghirah sudah di bahasa kita kan, yaitu kecemburuan. Ya. Ma ghirtu alam ra'atin ma ghirtu ala Khadijah. Tidaklah saya cemburu kepada seorang wanita pun, maksudnya istri-istri Nabi yang lain, seperti cemburuku kepada Khadijah. Kata Aisyah bercerita, wa laqad halakat qabla an yatazawwajani bithalasi sinin. Saking cemburunya dia mengungkapkan kata-kata halakat untuk kematian. Dia tidak mengatakan tuwfiyat, dia tidak mengatakan matat, tetapi mengatakan halakat. Halakat itu ungkapan kata mati tetapi lebih keras, yang sedikit keras. Ya. Kalau bahasa kita tewas. Ya. Itu tanda dia cemburu. Waqad halakat. Ya. Artinya mati. Halakat itu kan binasa. Halakat binasa. Maksudnya beliau bermaksud adalah meninggal dunia. Tapi karena saat dia menceritakan itu memang masih kecemburuannya tetap ada, maka dia mengatakan waqad halakat qabla an yatazawwajani bi thalathi sinin. Dia meninggal sebelum Nabi menikahiku 3 tahun. Ya, Nabi SAW menikahi Aisyah sebelum hijrah. Maksudnya melamarnya. Ya, melamarnya. Kemudian nanti dukhulnya setelah hijrah. Ketika usia 6 tahun dia melamarnya. Berarti pada usia berapa? Dikurangi 3 tahun lagi. Usia 3 tahun. Ya, meninggalnya Khadijah, Aisyah berusia 3 tahun. Berusia 3 tahun. Ya. Tentu dia tidak mengenal, tidak mengetahui siapa Khadijah. Tahunya setelah menjadi istri Nabi. Ketika Nabi bersikap luar biasa menyebut-nyebutnya. Dan bahkan nanti akan ada cerita tentang besarnya perhatian Nabi kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia. Jadi dinikahi Aisyah oleh Nabi setelah meninggal Khadijah 3 tahun. Sebelum Aisyah ada yang lain? Ada, Saudah. Ya, Saudah dinikahi oleh Nabi SAW sebelum Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kenapa begitu cemburunya Aisyah kepada Khadijah? Di sini dia katakan, lima kuntu asma'uhu yadhkuruha. Lantaran aku terus dan sering mendengar dia menyebut-nyebutnya. Ya. Menyebut-nyebut sebentar-sebentar Khadijah, sebentar-sebentar ceritakan kami dahulu begini, kami dulu begini, kami dulu begini. Ya. Walaqad amarahu rabbuhu azza wa jalla an yubashshiraha bibaitin min qasabin fil jannah. Dan Allah telah sungguh telah memerintahkan dia, maksudnya Nabi, untuk menyampaikan kepadanya kabar gembira tentang istana dari mutiara di surga untuknya. Dan ini tentu Nabi mengabarkan itu kepada Aisyah juga membuat Aisyah cemburu, tetapi ketika menyampaikan hadis itu dia tidak akan mungkin menutupinya. Makanya tadi salah satu riwayatnya dari dia. Ya. Kemudian wa in kana la yadhbahu syata thumma yuhdiyaha ila khala'iliha. Terkadang Nabi menyembelih kambing, kemudian dagingnya dia bagi-bagikan dari dan hadiah-hadiahkan kepada teman-teman dekat Khadijah. Ya. Dia buat listnya, ini dia di judul di atasnya apa? Teman-teman dekat istri saya atau Khadijah. Ya. Atau dipanggilnya mereka satu persatu, dia membagikannya, atau dia berangkat ke rumah masing-masing. Dan ketika mungkin Aisyah tahu, atau Aisyah bertanya kemana, saya membagikan daging ke temannya Khadijah. Nah, ini juga yang bertambah besarnya api cemburu di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan Khadijah, ya, di mana Nabi benar-benar mencintainya. Makanya di riwayat yang akan tiba setelah ini saya tuliskan pernyataan atau komentar dari Nawawi tentang hadis ini, bahwa beliau mengatakan dari hadis tersebut wa fi hadzal hadis kullihi dalilun li husnil ahdi wa hifdzil wuddi wa riayati hurmati sahibi wal ashiri fi hayatihi wa wafatihi wa ikramu ahli dzalikal as-sahib. Dalam hadis ini kata Nawawi terdapat dalil menjaga baiknya hubungan, ya, dan tetap menampakkan cinta kasih sayang kepada dan terus menjaga nilai-nilai kecintaan yang terjadi antara dua pasangan yang ditinggal mati salah satunya. Misalnya seorang suami seperti sekarang ini Nabi SAW tetap menjaga cintanya kepada Khadijah, tetap menampakkan kecintaannya walau dia sudah meninggal dunia, dengan cara tadi menyebut-nyebut kebaikannya, menceritakannya kepada orang banyak, kemudian juga menyembelih hewan, kemudian menghormati, memuliakan teman-teman dekatnya dan bahkan kerabatnya. Sekarang misalnya seseorang istrinya sudah meninggal dunia, kan dia nikah lagi, ya. Kemudian dia nikah lagi, bukan kan dia nikah lagi. Kemudian dia nikah lagi, ya. Dan disyariatkan berdasarkan pelajaran ini, disyariatkan dia untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan istrinya dahulu, ya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan istri itu dengan cara menjaga hubungan dengan keluarganya, tetap mertuanya. Menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara istrinya yang sudah meninggal dunia, walaupun sekarang dia sudah punya istri yang baru, ya. Kemudian juga dengan teman-teman dekat dari istrinya. Dan ini yang terapkan Nabi SAW. Dan ini pelajaran yang penting. Makanya Imam Nawawi mengambil kesimpulan itu karena memang benar, ya, ungkapan atau pernyataan beliau bahwa dalam hadis ini memang ada dalil untuk tetap menjaga, bahwa dahulu memang kecintaannya luar biasa sehingga tidak mungkin sirna begitu saja. Bahkan terkadang seorang suami berpikir lama untuk menikah lagi. Karena dia masih merasa betapa dekatnya dengan istri yang sudah meninggal dunia. Berat baginya. Ya. Berat baginya. Untuk karena khawatir ketika dia sudah menikah lagi, istri yang sudah meninggal itu dia lupakan. Dan Nabi SAW tidak melakukan itu sama sekali. Dia justru tetap menjaganya, menjaga hubungan, menampakkan hubungan yang dahulu. Dan nanti akan ada lebih dari itu, dari yang dia lakukan sekarang dengan sekedar apa menyembelih, kemudian membagi-bagikan kepada teman-teman dekatnya Khadijah dan menyebut-nyebut kebaikan Khadijah kepada istri-istri yang lain termasuk kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, nanti akan ada yang lebih dari ini. Kita lanjutkan 6225. Imam Muslim mengatakan haddatsana Sahal bin Utsman qala haddatsana Hafs bin Ghiyath ibnu Ghiyath an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam udrikha. Ya, tidaklah aku cemburu kepada satu pun atau kepada istri-istri Nabi yang lain seperti cemburuku kepada Khadijah. Dan sungguhnya saya tidak berjumpa dengannya. Wa inni lam udrikha. Qalat wa kana Rasulullah sallam idza dzabaha syata, kata Aisyah mengabarkan radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW menyembelih kambing, fayaqul, lalu dia mengatakan arsilu biha ila isdiqa Khadijah. Ya, dia menyampaikan kepada orang-orang di rumahnya, bawakan atau antarkan daging ini kepada teman-teman Khadijah. Ya. Qalat fa'aghdabtuhu yawman. Maka saya benar-benar marah pada satu hari. Ya. Marah. Karena dia terus-terus terjadi seperti itu dan Aisyah sangat cemburu, maka suatu ketika dia benar-benar tidak bisa mengontrol ungkapannya dan Nabi juga tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu Khadijah, ya mungkin bertanya tetapi pertanyaan yang mungkin karena tidak suka. Kadang orang bertanya Khadijah, bertanya kepada Nabi tetapi pertanyaan yang mengingkari. Lalu Nabi SAW mengatakan faqala Rasulullah SAW inni qad ruziqtu hubbaha. Ini jawaban Nabi. Sesungguhnya saya sudah diberi rezeki mencintainya. Ya. Jadi cinta yang ada dalam hati Nabi itu tidak akan mungkin pergi karena cinta itu sudah direzekikan oleh Allah. Merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah ke dalam dada Nabi sehingga tidak mungkin terkikis begitu saja dengan meninggal dunianya dia. Ya. Dengan meninggal dunianya dia. Nabi SAW semenjak menikah umur berapa? 25 tahun. Sampai jadi Nabi, tunggu dulu, setelah menikah sampai jadi Nabi berapa tahun? 15 tahun. Kemudian beberapa tahun setelah kenabian, ya, mungkin sekitar 6 atau beberapa tahun setelah kenabian, berarti hampir atau 20 tahun lah, taruhlah 20 tahun lebih mereka bergaul. Ini waktu yang sangat lama, ya, perjuangan susah, ya, senang dan susah mereka lalui, apalagi di awal-awal dakwah dan di masa pertama kali dia diangkat sebagai seorang nabi. Diceritakan oleh Rasulullah SAW bagaimana berat perasaan Nabi dan Khadijah sebagai orang yang pertama dan satu-satunya yang menghibur Nabi, menyemangati Nabi, memberikan kekuatan kepada Nabi dan seterusnya. Nah, ini yang membuat Nabi tidak akan mungkin begitu mudah mengikis cintanya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Nah, jadi Nabi SAW ketika mendengar kata-kata Aisyah tadi, Khadijah lagi, gitu kira-kira. Nah, akhirnya Nabi mengatakan, inni qad ruziqtu hubbaha. Apa daya saya? Cintanya itu sudah direzekikan oleh Allah kepada saya. Jadi tidak mungkin saya begitu saja melupakannya kemudian mengikis cinta itu dari dada saya. Ini tentu juga menjelaskan tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Berikutnya 6226. Ya. Tersisa beberapa hadis kita akan selesaikan. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah qala haddatsana Hisham بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاة ولم يذكر الزيادة بعدها. Sanad yang baru, hadisnya tetap sama, cuma ya ada sedikit perbedaan. Yang sini sedikit lebih ringkas daripada yang pertama. Ya. ila qissatish shah. Ya, hadisnya hanya sampai pada pembahasan tentang Nabi menyembelih kambing. Itu saja. Nabi menyembelih kambing kemudian membagi-bagikannya kepada teman-teman Khadijah. Sementara marahnya Khadijah Aisyah dan jawaban Nabi, sungguhnya saya telah diberikan rezeki, cintanya itu tidak ada di riwayat yang sekarang ini. Ya, wallahu a'lam. Lanjutnya, selanjutnya hadis 6227. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah likathrati dhikrihi iya wa ma ra'aituha qattu. Kata Aisyah di sini, saya tidaklah cemburu terhadap Nabi lantaran istri-istrinya yang lain seperti cemburu saya kepada Khadijah. Kenapa dia cemburu? Likathrati dhikrihi iya, karena seringnya Nabi menyebut-nyebut Khadijah. Sementara saya tidak pernah melihatnya. Ya. Saya tidak pernah melihat. Kalaupun saya, andai kata saya pernah melihatnya, mungkin juga sedikit terobati. Ya. Karena oh ternyata memang dia cantik misalnya. Ya, wajar Nabi menyebut-nyebutnya. Atau memang dia luar biasa. Ya, melihat bagaimana baiknya. Ini tidak, sama sekali tidak pernah mengenalnya. Tiba-tiba ceritanya saja yang didengar terus. Nah, ini yang membuat dia begitu cemburu kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Berikutnya 6228, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yatazawwaj Rasulullah SAW ala Khadijah hatta matat. Ini keutamaan yang baru. Ya, keutamaan Khadijah yang baru. Aisyah juga yang bercerita walaupun dia cemburu. Kata Aisyah bahwa Nabi ketika Khadijah sebagai istrinya itu dia tidak memadunya atau tidak menikahi wanita yang lain ketika Khadijah sebagai istrinya. Jadi ketika Khadijah dengan Nabi pasangan suami istri, maka Nabi tidak ta'adud. Ya, tidak ta'adud. Satu-satunya Nabi SAW tidak ta'adud ketika Khadijah menjadi istrinya. Jadi Khadijah sendiri. Khadijah sendiri. Dan ini keutamaan yang diakui oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nabi tidak menikah dengan wanita lain walaupun ketika itu dia sudah jadi nabi. Ya. Walaupun terbuka di bangsa Arab ketika itu memiliki lebih dari satu istri. Ya. Bahkan sebagian mereka memiliki istri ada yang 9, ada yang 11, ada yang berapa sekian. Ya. Ada yang 8, ada yang 7. Ya. Tidak ada yang punya yang satu kecuali Nabi SAW. Yang ketika itu punya istri hanya satu, yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ini keutamaan Khadijah. Keutamaan Khadijah. Begitu besar kecintaannya kepada Khadijah, Nabi SAW tidak rela atau tidak kuasa untuk berta'adud. Tidak melakukan ta'adud. Ini diungkapkan oleh Aisyah sebagai keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan janjikan dan jangan dijadikan ini alasan untuk tidak ta'adud. Saya begitu besar cinta saya kepada istri saya, maka saya tidak ta'adud. Bisa jadi, tapi bisa jadi karena takut. Ya. Ya. Nabi SAW, karena di zaman masyarakat Arab ketika itu menikah lebih dari satu bukan perkara yang aib. Menghampir, bahkan hampir semuanya memiliki lebih dari satu istri. Tetapi Nabi SAW ketika itu hanya punya istri satu selama berapa tahun? Sekitar 20 tahun. Ya, sekitar 20 tahun. Sampai nanti ketika Khadijah sudah meninggal dunia, baru dia menikah yang lain. Dan banyak ya. Ada 8. Kemudian selanjutnya, 6229. Ini hadis yang terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan haddatsana Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Ali bin Mushir an Hisyamin an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dhanat Halatu bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid saudari Khadijah. Ya. Khadijah siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid saudarinya. Ukhtu Khadijata atau saudari dari Khadijah. Ala Rasulullah SAW masuk menjumpai Nabi. Ya. Istazanan meminta izin untuk masuk kepada Nabi SAW. Fa'arafasti'zana Khadijah. Dari suaranya mungkin terkadang kakak beradik, terkadang suaranya bisa jadi hampir sama. Ya, makanya ketika mendengar suara itu Nabi mungkin saja tersirat darahnya. Ya, karena kecintaan terdengar suara dan dia mengingat itu suara Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'arafasti'zana Khadijah. Dan dia teringat ketika Khadijah dahulu masih hidup, suara dan ketika dia minta izin masuk seperti itu pula. Fartahalidhalik. Kata Aisyah, ini cerita juga Aisyah. Maka Nabi benar-benar nyaman, nampak wajahnya berseri-seri, bahagia. Ya, seakan-akan yang minta izin itu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Faqal Allahumma halah bintu Khuwailid. Ya. Setelah setelah dibuka pintu ternyata Halah bintu Khuwailid, lalu dia mengatakan, ya Allah, ternyata Halah bintu Khuwailid bukan Khadijah. Bukan Khadijah, tapi dia hanya sekedar merasa, ya, merasa dan mencoba untuk merasakan karena suaranya hampir sama, merasakan kehadiran istrinya. Ini luar biasa cinta Nabi SAW kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Lalu setelah dia melihat pasti bahwa yang di depan rumahnya itu adalah Halah, saudari dari istrinya, maka dia mengatakan, Allahumma Halah bintu Khuwailid. Faghirtu, ketika Nabi bercerita demikian, maka kata Aisyah, saya cemburu. Faqultu, wa ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisyin hamra'is sadqaini halakat fid dahri fa abdalakallahu khairan minha. Saya baca terjemahannya, ya. Apa yang membuat engkau teringat kepada seorang wanita Quraisy yang tua renta dan ompong pula? Ya. Kan jelas sudah tua sekali, ketika menikah kan dia sudah 40 tahun juga. Ya, mungkin saja tambah 20 tahun, ya. Bisa jadi 60 tahun. Jadi Aisyah saking cemburunya muncul kata-kata tadi. Apa manfaatnya engkau mengingat-ingat lagi wanita Quraisy yang sudah tua renta dan ompong dan dia telah meninggal dunia pula? Kalau masih hidup mungkin masih bisa diterima. Sekarang sudah meninggal dunia. Engkau sebut-sebut dan engkau bahkan merasakan saudarinya ketika minta izin seakan-akan Khadijah yang minta izin. Ya. Bukankah Allah telah memberikan ganti dengan wanita yang lebih baik daripada darinya untukmu? Kata Aisyah. Ya. Kata Aisyah. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, di luar Sahih Muslim tentunya, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah, di samping yang tadi, Allah telah merizkikan kepada cinta kepadanya, kemudian Allah telah memberikan saya anak darinya. Ini di antara alasan Nabi, ya. Allah telah memberikan saya anak darinya. Kenaham, semua anak Nabi dari Khadijah. Satu dari Maryam, Maria Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim. Sisanya dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sementara di istri-istri yang lain tidak ada. Dari istri-istri yang lain tidak ada. Ini juga termasuk sebab dari betapa besarnya cinta Nabi kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sudah banyak hadis yang kita baca di bawah bab ini, bahkan semua, ya, di bawah bab ini, dan semuanya tentu menunjukkan betapa besarnya keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak pelajaran-pelajaran, dan salah satu pelajaran yang dinukilkan oleh Nawawi di ujung sarahnya, walaupun ini adalah ungkapan ulama, bahwa ketika istri marah karena cemburu, maka dia dimaafkannya, tidak ada hukuman baginya. Artinya cemburunya itu marah di tindakan yang salah karena cemburu itu biasa. Bagaimana Nabi Aisyah sendiri ketika cemburu dengan istri Nabi yang lain, bukan Khadijah, dia pecahkan mangkok makanan yang dikirimkan oleh mereka, Dan Nabi tidak menggantinya. Nabi tidak membebankan Khadijah, Aisyah untuk menggantinya. Dan ucapan-ucapan Khadijah tadi ketika dia mencela atau sedikit marah, mengungkapkan kata-kata keras terhadap Khadijah radhiyallahu taala, nah ini juga tidak ada masalahnya. Selama ungkapannya itu wajar, ya, karena cemburuan saja dan tidak berlebih-lebihan. Ini diungkapkan oleh Al-Qadi, menukilkan perkataan salah seorang ulama bahwa tidak mengapa, dan itu yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab yang baru tentang keutamaan Aisyah itu sendiri. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.